Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca poin yang terakhir dari nasihat Syekh rahimahullahu taala terkait dengan pembahasan poin-poin yang beliau sebutkan yang dengannya akan hilang al-ikhtilaf yang ada di antara ahli sunnah. Yang pertama beliau rahimahullah tersebutkan yang telah kita baca adalah dengan mengembalikan semuanya kepada Al-Quran wa Sunnah. Yang kedua, dengan menanyakannya, mengembalikannya kepada para ulama Ahlu Sunnah. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, al-iqbal ala talabul ilmi. Ya, fokus dalam talabul ilmi. Karena mengetahui kadar diri. Jauh dari keilmuan para ulama. Yang keempat adalah melihat bagaimana khilaf yang ada di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalam masalah fikih dan yang semisalnya, dan keadaan tidak menuntut yang lain untuk ikut kepada pendapatnya. Dan sudah kita bacakan juga dari poin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan zadu da'iyah, harusnya lapang dada dalam menyikapi khilaf yang ada terkait dengan masalah-masalah ilmiah selama yang bersisi dengan kita berpegang dengan dalil, ya, bukan dengan hawa. Yang terakhir kita beliau rahimahullahu taala, kata Syekh beliau rahimahullahu taala, wa minha an-nadharu ila ahwalil mujtama'il islami wa ma tuhitu bihi min al-akhtari wa jahli kathiri min ahlihi bihi. Dengan melihat tentang kepada keadaan masyarakat Islam, melihat kondisi kaum muslimin, melihat kondisi keadaan umat secara umum dan bahaya yang menimpa mereka, bahaya syahwat syubhat yang mengancam mereka, dan bodohnya kebanyakan mereka, ya, terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza nadarta ila al-mujtama' al-islami syagalta akhika alladhi yukhalifuka fi fahmika wa qaddamta al-ahamma fal-aham. Qad samak billahi rahimahullahu ta'ala, karena kalau kita melihat kondisi masyarakat Islam secara umum, bagaimana jauhnya mereka dari ilmu, dari tauhid, dari akidah, tersebarnya al-kufriyat atau syirkiyat wal bid'ah di tengah-tengah mereka. Syagal ta'an ahik, yang kau akan tersibukkan dari mengurusi temanmu. Alladhi yukhalifuka fi fahmik, yang berbeda denganmu dalam masalah pemahaman. Wa qaddamta al-ahamma fal-aham, maka kau akan dahulukan yang paling penting, iya, dari semua perkara yang ada, kemudian penting setelahnya kemudian. Yani berupaya untuk memperbaiki keadaan umat terkait dengan akidah mereka, tauhid mereka. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam indama arsala Mu'adzan ilal Yaman, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu, beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, awalu matad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, muttafaqun alaihi min hadith Ibn Abbas. Yang pertama kali yang kudakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan setiap sebagian riwayat disebutkan dengan ila yuhidullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab yang lain, dalam Ijabatu Sa'il, di halaman yang ke 284, Asy-Syamukhli rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa aqulu anal mujtama' alladhi na'ishu fihi muhtajun li tarbiyah. Kata semua beliau rahimahullahu ta'ala, saya katakan masyarakat yang sedang kita hidup di tengah-tengah mereka muhtajun li tarbiyah, butuh kepada tarbiyah. Muhtajun ila alfi shakhsin misli Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Masyarakat muslimin yang hidup bersama kita itu butuh 1,000 orang semisal Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wa alfu shakhsin misl Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, butuh 1,000 orang semisal Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yurabbunahum ala al-ilmi sahih wa ilmi tauhid wa da'wati ila Allah bi rifqin wa lin. Butuh orang-orang mentarbiyah mereka, mentarbiyah di atas ilmu yang sahih, di atas tauhid, di atas da'wah ila Allah bi rifqin wa lin, dengan lemah lembut kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam Ijabatu Sa'il. Iya, dengan melihat kondisi umat seperti ini, iya, sehingga semangat berdakwah, mendakwahi mereka, membina mereka, mentarbiah mereka, seorang tersibukkan dari mengurusi teman yang berbeda faham dalam masalah hadis, dalam masalah fikih, dalam satu masalah agama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'da, saya ulangi, wa ba'du. Saya itu kata beliau rahimahullah setelah beliau sebutkan beberapa poin yang dengannya akan hilang khilaf di antara sunnah. Kata beliau, fa inna qad nawarna fil masail allati yakhtalifu fiha ahlu sunnah al-mu'asirun alladhina yakhtalifuna an hawa. Kami telah melihat, menelaah, meneliti permasalahan-permasalahan yang ahlu sunnah di masa sekarang ini berselisih dengan tentunya perselisihan bukan di atas hawa. Ya, maksudnya ikhtilaf yang ilmiah. Ada masalah fiqih, ada masalah muamalah. Wajadnaha tuqaribu salasina mas'alatan. Kami dapati ternyata mendekati 30 masalah. Ini khon rahiman rahimakumullah, yang sering saya ulangi berkali-kali, ini pembahasan untuk ahlu sunnah. Ya, bukan terkait dengan masalah sikap kepada firqah, ya, kepada hizbiyah. Ini juga terangkan demikian. Dikumpulkan poin-poin yang masalah-masalah khilaf di antara ahlu sunnah sekarang ini, masalah fiqih. Ya, saya contohkan kemarin misalnya masalah bagaimana posisi tangan setelah i'tidal. Ya, bagaimana telunjuk ketika tasyahud. Khilaf di antara ahlu sunnah. Bagaimana ketika turun salat, apakah tangan dulu atau tutup dulu? Bagaimana ketika bangkit dari salat, apakah ia bertubuh dengan tangan atau dengan lutut? Khilaf di antara ahlu sunnah, di antara ulama ahlu sunnah. Itu khilaf yang ada yang tidak didasari hawa, tapi khilaf yang ilmiah. Itu mencapai 30. Kata beliau, waza'na ala ikhwanin ahli sunnah, dan telah kami bagikan kepada, ya, saudara-saudara kami ahli sunnah. Yadkuruna insyaAllah bi ahlif, bi asanadiha, wa yanduruna bi akwalis sarah, surah, bi fahmi hadil hadif. Ya, kata beliau telah bagi, dibagi pada murid-murid beliau, ya, untuk dibahas masing-masing mereka mencari hadisnya, sanadnya, mencari, ya, pembahasan para pensyarah hadis. Wanihtaja ila nadharin fi kutubil fuqaha rahimahumullahu nudhara fiha. Kalau dibutuhkan untuk melihat kitab-kitab para fuqaha rahimahumullah, untuk melihat bagaimana pemahaman para fuqaha, pendapat mereka, nudhara fiha, akan dilihat. Qala wa ba'da intiha insyaallah sayunsharu fi risalatin saghirah. Iya, kalau saya sudah selesai, insya Allah akan dibagikan oleh Allah rahimahullah dengan satu risalah yang kecil. Nihun rahimah rahimahumullah sebagai penjelas. Yang boleh sebutkan dengan khilaf, ini khilaf. Iya. Dalam masalah fiqh dan semisalnya, khilaf yang ada terkait dengan masalah pemahaman, di akhir si risalah boleh sebutkan. Saya bukan berarti melarang adanya khilaf dalam masalah pemahaman adillah atau khilaf terkait dengan masalah tadi'if, tashih hadith. Bukan. Cuma ikhwan rahiman rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan khilaf, ada khilaf tadad dan khilaf tanawu'. Ya, khilaf tadad tentunya yang satu pihak benar, satu pihak salah. Kewajiban yang salah harus rujuk kepada kebenaran. Khilaf tanawu' sebetulnya dua-duanya benar. Tapi yang tercela kata beliau rahimahullah ta'ala ketika satu pihak berbuat baghi, buat lalim, semena-mena kepada yang lainnya. Khilaf tadad, khilaf yang satu benar, yang satu salah. Yang salah menjadi tercela ketika dia tidak rujuk kepada kebenaran. Khilaf tanawu, yang sebetulnya tidak ada khilaf sebetulnya, hanya berbeda istilah, berbeda, tetapi menjadi tercela ketika satu pihak berbuat lalim, berbuat walim kepada yang lain. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menyebutkan yang sudah saya nukil kemarin, ada satu lagi khilaf afham, khilaf di dalam memahami nas. Seperti khilaf yang ada di para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya contohkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk tidak salat kecuali ketika sampai di Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa fi ardi Bani Quraidah. Ternyata datang waktu asar, la yusalliyanna ahadukum al-asr, dalam keadaan belum sampai ke negeri Bani Quraidah. Sebagai memahami sesuai dengan teks, yakni walaupun diakhirkan tetap sholat di sana. Tapi sebagian memahami dengan maknanya, makna yang terkandung ucapan Rasulullah itu adalah untuk segera berjalan cepat agar sampai di sana waktu asar. Adapun hukum asalnya tetap sholat di awal waktu. Asyahid berbeda pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Khilaf afham, iya juga sesuatu yang terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama kita. Yang tercela adalah ketika satu pihak berbuat lalim, berbuat semena-mena kepada yang lainnya. Nah, ikhwan rahiman rahimakumullah, ketika kita membaca nasihat-nasihat ini bukan berarti kemudian seorang punya prinsip mendiamkan kesalahan, mendiamkan kekeliruan. Bayanul khata, iya, menjelaskan kesalahan, kekeliruan, itu bahasan yang lain. Yang boleh masukkan di sini adalah bagaimana khilaf yang ada jangan sampai menjadikan satu pihak, iya, berbuat lalim kepada yang lainnya, iya, mengilzam yang lain untuk ikut pendapatnya. Kalau tidak maka akan ada kedzaliman kepadanya. Ini yang dimaksud beliau rahimahullah ta'ala. Adapun masalah bayanul khata, iya, itu prinsip yang lainnya. Saya bacakan sedikit. Ikhwan rahiman rahimakumullah, ketika para ulama kita menjelaskan hadis yang masyhur, iya, hadis Jibril, hadis yang pertama dalam Sahih Muslim, ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya. Kita tahu di awal Imam Muslim rahimahullahu taala menceritakan tentang kisah sampai adanya ucapan tersebut disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu Yahya bin Ya'mur. Beliau bercerita di Basrah muncul bid'ah Qadariyah dengan tokoh Ma'bad al-Juhani. Maka beliau bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat haji atau umrah, iya, dengan harapan bertemu dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan masalah tersebut. Dan ternyata mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan tentang keluarnya bid'ah, munculnya bid'ah Qadariyah tersebut kepada Ibnu Umar, dan keluarlah ucapan beliau masyhur, iya, dengan menyatakan, kabarkan kepada mereka, anni bari'un minhum wa innahum bara'u minni, dan seterusnya. Beliau menyatakan berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku, dan menyatakan kalau mereka berinfak satu gunung Uhud, mas tidaklah terima sampai beriman kepada takdir. Asyahid, asyai, Ubaid, hafizahullah ta'ala berkata, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah hadis tersebut adalah, la yajuzu as-sukutu idha hadasa ma yukhaliful manhajas salafi. Fasahabah radhiyallahu anhum lam yaskutu, innama bayyanu wa hadharu min bid'atil qadar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh diam ketika adanya penyelisihan kepada manhaj salaf. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak diam, tapi mereka menjelaskan kesesatan yang ada dan mentahdir dari bid'ah qadariyah. Disampaikan langsung, dikatakan kabar kepada mereka, aku berlepas diri mereka dan mereka berlepas dariku. Dan kalau seandainya seseorang mereka berimpas satu gunung urmas, tidak akan terima sampai beriman kepada takdir. Tidak diam, langsung ditahdir, diperingatkan. Kata Syu'ab bin Hafizahullah ta'ala, kata beliau, wa fi hadza bayanu khata'i manhajil amiri bisukut ala al-akhta' allati taqa'u min ba'di du'ad walau kanat al-akhta' manhajiyatan wa aqadiyatan bihujjati ta'allaqan nas bihim. Kata Syu'ab hafizahullah wa ta'ala di sini menunjukkan, menjelaskan salahnya manhaj seorang yang memerintahkan diam dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari sebagian para penasehat, walaupun padahal kesalahan-kesalahan manhaj, kesalahan-kesalahan masalah akidah, dengan dalih, dengan alasan orang ini pengikutnya banyak. Iya, orang ini dikagumi orang banyak dan semisalnya. Ini keliru. Al-khata. Iya, dijelaskan. As-Salih Fawzan Hafizahullah ta'ala, beliau berkata, kata beliau, hadha alladhi kharaja anil haqqi muta'ammidan la yajuzu sukutu anhu bal yajibu an yukshafa amru wa yafdaha khizyuh hatta yahdarhu an-nas. Kata beliau hafizahullah ta'ala, orang ini seorang yang telah keluar dari al-haq dengan sengaja, tidak boleh diam darinya, bahkan wajib untuk menyingkap urusannya, disingkap urusannya, perkaranya, dijelaskan kejelekannya, dibongkar kejelekannya, sehingga orang-orang pun waspada dari dia. Qala wa la yuqal annasu ahrarun fi ra'i hurriyatul kalimah ihtiram ra'i ala akhar. Tidak boleh dikatakan orang-orang itu bebas dalam berpikir, berpendapat, masing-masing bebas berkata. Iya, harus menghormati ra'i orang lain sehingga tidak ada rad alal mukhalif. Iya, tidak ada bantahan kepada yang menyelisihi, tidak ada iya penjelasan kekeliruan, kesalahan dengan alasan bebas berpendapat, masing-masing punya pendapat. Beliau rahimahullahu ta'ala hafizahullah berkata di akhir ucapan beliau, kata beliau, fa ayu sahsin ya'tina wa yuridu minna nakhrujan hadis syarat fa innana awwalan narfudu qawlah wa thaniyan nubayyinu wa nuhadirun nasu minhu wa la yasa'una sukutu anhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, siapapun orangnya yang datang kepada kita menginginkan kita keluar dari al-haq, dari syarat al-mustaqim, maka yang pertama kita talak ucapan dia. Narfudu qawlah, siapapun orangnya yang datang kepada kita mengajak keluar dari al-haq, mengajak keluar dari siratal mustaqim, maka dua kewajiban kita. Yang pertama adalah narfudu qaulah, kita talak ucapannya. Wathanin, yang kedua adalah nubayyinu wa nuhadziru nas anhu, kita jelaskan tentang keadaannya, kita peringatkan orang darinya. Qala wala yasauna sukutu anhu, tidak ada kelapangan kita untuk diam. Inna rahiman rahimakumullah. Sekali lagi, kalau perkaranya masalah manhaj, perkaranya masalah akidah, masalah prinsip, ya tidak bisa diam. Sehingga saya maksudkan pembahasan kita dengan membaca nasihat ilahi sunnah bukan terkait dengan masalah sikap kepada firqah, sikap kepada ya hizbiyah, sikap dalam menyikapi ya keluaran masalah akidah, masalah manhaj. Nama Allah alam bisawab. Wa barakallahu fikum.